Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang mampu mentahqiq merealisasikan tauhid, dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari segala macam bentuk fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik fitnah yang terkait dengan syahwat, lebih-lebih lagi fitnah yang terkait dengan subhat. Lebih-lebih lagi zaman sekarang kita ini, banyak sekali fitnah-fitnah, baik fitnah syahwat ataupun fitnah subhat yang tersebar di mana-mana. Dan terutama lagi sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, di antara dua fitnah, antara fitnah syahwat dan fitnah subhat ini, fitnah yang terbesar yang menimpa diri seseorang adalah fitnah yang terkait dengan subhat, yaitu kerancuan di dalam berpikir. Yang mana kalau seseorang dia terkena fitnah syahwat, kemungkinan besar ada harapan dari dia untuk bertobat. Karena seseorang yang dia terjerumus ke dalam fitnah syahwat, dia meyakini apa yang dia lakukan ini adalah perbuatan dosa, sehingga ada kemungkinan besar dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seseorang dia sudah terkena fitnah subhat, maka orang yang seperti ini sangat sulit bagi dia untuk bertobat. Karena orang yang dia memiliki fitnah, yang terkena pada dirinya fitnah subhat, ya terkadang dia memahami sesuatu menyelisihi kenyataan. Dalam artian, sesuatu yang tauhid dianggap syirik, sesuatu yang sunnah dianggap bid'ah, ataupun yang semisalnya. Oleh karena itu ada sebuah atar yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perkataan sang iblis yang menunjukkan bahwasanya iblis ini lebih menyukai seseorang terkena fitnah subhat dibandingkan fitnah syahwat. Berkata iblis, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, halaktu ibna Adam bil ma'asi wa zunub. Iblis berkata, saya telah membinasakan anak manusia dengan perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Fa'ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kemudian iblis mengatakan, akan tetapi manusia malah mereka membinasakanku dengan ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan dan dengan istighfar yang mereka ucapkan. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab yang sebelumnya, di antara faedah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, seseorang yang dia benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka sebesar dosa apapun yang dia miliki selain kesyirikan, maka Allah akan ampuni dia. Oleh karena itu Rasul Iblis ini mengatakan, saya telah membinasakan manusia lewat perbuatan dosa dan maksiat, akan tetapi marah mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aytu dhalika, kata sang iblis, maka tatkala saya melihat yang demikian itu, batastu bi ahwah, maka saya pun menyebarkan di tengah-tengah mereka ahwah, itu fitnah suahad. Fa'adnabu, maka mereka pun melakukan perbuatan dosa, walam yatubu, dan mereka tidak bertobat. Sesaat kala dia terkena fitnah suahad, dia melakukan perbuatan dosa dan mereka tidak bertobat, kata sang iblis. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Karena mereka menyangka bahwasanya mereka telah melakukan perbuatan atau amalan yang baik, yang bagus. Dan ini yang kita tahu bersama, tersebar di mana-mana, ya, orang-orang yang terkena fitnah syubhat, yang mereka menyangka apa yang mereka amalkan, apa yang mereka yakini ini adalah merupakan suatu kebenaran, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bertobat. Ya, banyak orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan, beristighatsah kepada mayit, kemudian meminta-minta kepada mayit, yang mereka berdasarkan dari Al-Qur'an, bahkan dari As-Sunnah. Ya, mereka ada dalilnya. Sebagaimana seorang kita menjelaskan terkait dengan bab syafaat, di antara dalil-dalil yang mereka gunakan untuk membela keyakinan mereka, sehingga banyak di antara mereka meyakini apa yang mereka yakini tersebut berada di atas kebenaran, karena menurut mereka ada dalilnya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk pada bab yang ketiga yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abdullah dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Bab yang ketiga, bab yang diberikan judul oleh beliau, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Bab, barang siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Adapun poin-poin pembahasan pada bab ini ada tiga poin. Yang pertama adalah perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya, dan yang kedua adalah penjelasan makna dari tahqiq at-tauhid, dan yang ketiga adalah penjelasan dari. Adapun bab yang pertama, poin yang pertama kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, tapi tidak salahnya kita sedikit mengulang ya apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Taimin bahwasanya bab ini, bab yang ketiga ini, hakikatnya adalah merupakan penyempurna dari bab sebelumnya. Yang mana bab sebelumnya Syekh Muhammad Al-Wahhab menjelaskan tentang fadlu tauhid, ya, di antara keutamaan-keutamaan tauhid. Dan bab ini pun hakikatnya menjelaskan keutamaan tauhid, akan tetapi keutamaan tauhid yang lebih tinggi. Alladzi yas'a ilaihi kullu 'aqilin, yang seharusnya seseorang yang dia berakal tentunya dia akan berusaha untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun perbedaan antara bab ini dan bab sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya Jam'id, yang intinya bahwasanya keutamaan-keutamaan tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab pada bab yang kedua ini dapat diperoleh setiap orang yang bertauhid, yang dia tidak membawa dosa syirik. Ya, dia tidak membawa dosa syirik, akan tapi dia melakukan dosa-dosa yang lainnya dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, seseorang yang dia tidak melakukan kesyirikan tapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka orang bertauhid yang seperti ini dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab pada bab yang kedua, yaitu diantaranya mendapatkan keamanan dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya. Ya, adapun keutamaan yang kita akan jelaskan pada bab yang ketiga ini, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, keutamaan yang seperti ini tidak didapatkan oleh setiap orang yang bertauhid. Keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab hanya didapatkan oleh orang-orang yang mereka dapat mentahqiq merealisasikan tauhid dengan sempurna. Maka orang yang seperti inilah yang dia akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Oleh karena itulah kesimpulannya dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya orang-orang yang bertauhid ini tatkala mereka memasuki surga memiliki tiga tingkatan. Yang pertama, alladzina dakhulul jannah bi ghairi hisabin wa la adabi. Yang pertama adalah orang-orang yang bertauhid yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Siapakah mereka? Wa hadza liman aqaqat tauhid wa laysa 'indahu dhunubun. Itu mereka yang dapat mentauhid tauhid dan sama sekali tidak memiliki dosa tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang seperti ini ya sama sekali tidak berbuat dosa, bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi tatkala dia berbuat dosa di dunia ini, kemudian dia lekas-lekas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersih dari segala macam dosa karena dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya. Kemudian yang kedua, alladzina dakhulul jannah bi hisabin. Yaitu orang-orang yang bertauhid yang mereka masuk surga bi hisabin, dengan hisab terlebih dahulu. Wa hadza liman indahu dhunubun wa yaghfaru lahu. Orang yang seperti ini adalah orang yang dia tatkala menghadap Allah masih membawa dosa, akan tetapi Allah mengampuni dosanya. Dan maka orang yang seperti ini pun langsung masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, alladzina dakhulun nara awwalan tsumma yukhraju minha. Yang ketiga adalah orang yang bertauhid yang masuk neraka terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan dari neraka. Itu orang yang liman indahu dhunub, ya bagi orang yang bertauhid yang tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala masih membawa dosa-dosa, wa lam yughfar lahu, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini diazab di neraka terlebih dahulu sekadar dosa yang dia miliki, kemudian Allah keluarkan dia dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Ini tiga tingkatan orang-orang yang bertauhid tatkala mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagi orang yang akil, yang berakal, dia menginginkan tingkatan yang pertama, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat sulit. Kalau seandainya tidak bisa kita yang pertama, minimalnya yang kedua, jangan sampai yang ketiga, jangan sampai yang ketiga. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penjelasan makna tauhid at-tauhid. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Mushir di dalam kitabnya At-Tauhid, tahqiqut tauhid bi makna tahqiq syahadatain. Jadi tahqiq tauhid ini maknanya adalah mentahqiq dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi seseorang yang dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah orang-orang yang dapat mentahqiq tauhid. Maksud dari tahqiq tauhid ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Mushir di dalam kitabnya At-Tamhid adalah mentahqiq dua kalimat syahadat, mengamalkan, merealisasikan dengan sempurna persaksian dia bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian dia bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna dari tahqiq syahadat tauhid, mana dan makna dari tahqiq syahadatain adalah tasfiyatul din min syawa'ib syirki wal bid'i wal ma'asi. Itu membersihkan agama yang ada pada diri seseorang min syawa'ib syirki, dari kotoran-kotoran syirik, wal bid'i dan bid'ah, wal ma'asi dan perbuatan maksiat. Jadi makna dari tahqiq syahadatain Tatkala seorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kalau dia benar-benar merealisasikannya dengan sempurna, maka dia akan berusaha membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik. Ya, dari kotoran-kotoran syirik ini adalah kandungan dari persaksian la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dari kotoran-kotoran bid'ah dan maksiat. Ini adalah yang kandungan dari persaksian dia bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa sara tahqiqut tauhid yurja'u ila thalathati asya' kata beliau. Maka tahqiq tauhid yang hakikatnya adalah merupakan tahqiq syahadat zain, ini dikembalikan kepada tiga perkara. Yang pertama adalah tarku syirki bi anwa'ihi al-akbar wal asghar wal jali wal khafi. Itu meninggalkan kesyirikan dengan segala macam, dengan berbagai macam bentuknya, baik besar, akbar, maupun yang asghar, maupun yang jali, yang jelas, maupun yang khafi, yang tersembunyi. Jadi dia meninggalkan berbagai macam jenis kesyirikan, yang akbar, yang asghar, yang nampak, yang tersembunyi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau kesyirikan yang terkait dengan hati. Segala macam bentuk kesyirikan dia tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah tarkul bid'i bi anwa'ihi, meninggalkan perbuatan bid'ah dengan macam-macamnya. Baik bid'ah yang hakiki atau bid'ah yang idhofi. Ya, bid'ah hakiki adalah bid'ah yang memang secara asalnya ya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut tidak ada dalilnya. Adapun bid'ah idhofi, yaitu secara asal amalan tersebut ada memang dalilnya, akan tetapi ditambah-tambahin atau kifiatnya dirubah-rubah bentuknya ataupun yang semisalnya. Dan dia meninggalkan segala macam bentuk perbuatan bid'ah. Dan yang ketiga adalah tarkul ma'asi bi anwa'iha, meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Maka kalau orang yang dia membersihkan dirinya dari tiga perkara ini, maka dia adalah orang yang bertauhid tauhid, yang otomatis apabila dia menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih dari segala macam bentuk dosa, tidak membawa dosa syirik, tidak membawa dosa bid'ah, dan tidak membawa dosa maksiat. Yang dia bawa hanyalah pahala. Sehingga orang yang seperti ini tidak perlu dihisab. Kenapa? Karena amal ibadahnya, ya, pahala yang dia bawa apabila menghadap Allah tidak ada lawannya. Dia tidak memiliki dosa. Sehingga buat apa ditimbang kalau tidak memiliki dosa? Sama seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka masuk neraka tanpa hisab. Ala qawli atau suatu pendapat yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ya orang-orang kafir itu sebelum masuk neraka hanya ditetapkan ya pengakuan mereka atas perbuatan kekufuran yang mereka lakukan. Tapi tidak ada yang namanya hisab, timbangan amalan, karena mereka tidak memiliki kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia tidak ada manfaatnya. La ta'asrafta la yabathana amaluka. Seandainya kamu melakukan kesyirikan, saya akan hapus amalmu. Sehingga orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan mereka tidak ada manfaatnya karena tidak didasari di atas tauhid. Sehingga kalau mereka menghadap Allah hanya membawa dosa. Maka orang yang seperti ini tidak dihisab, tapi langsung masuk ke dalam neraka yang sebelumnya mereka mengakui akan perbuatan kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Zaini dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, beliau mengatakan, "Wa tahqiqut tauhid la yakunu illa bi umuri thalatha." Dan mentahqiq tauhid tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan tiga perkara. Jadi tidaklah mungkin kita dapat mentahqiq tauhid. Tidaklah mungkin kita dapat meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya, meninggalkan perbuatan bid'ah dengan berbagai macam jenisnya, dan juga begitu pula maksiat. Ya, kecuali terkumpul tiga perkara pada diri kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Zaini di dalam kitabnya Al-Qaul Mufid. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua al-i'tiqad, dan yang ketiga adalah al-inqiyad. Beliau mengatakan yang pertama al-ilmu, mengilmui. Fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Tidaklah mungkin Anda dapat mentahqiq, mengamalkan, merealisasikan sesuatu sebelum Anda mengilminya. Tidaklah mungkin kita dapat meninggalkan kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya, meninggalkan perbuatan bid'ah dan maksiat, kecuali kita mengilminya, mengerti hakikat dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat, mengerti akan hakikat tauhid, sunnah dan ketaatan. Kalau orang yang dia tidak memiliki ilmunya, bagaimana bisa dia merealisasikannya? Beliau di sini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, Allah taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Yang mana ayat yang mulia ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Bukhari yang menjelaskan bahwasanya al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Bahwasanya ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ini yang pertama. Jadi tidaklah mungkin kita dapat mentahkik tauhid kecuali kita memiliki ilmunya. Karena tidaklah mungkin kita dapat meninggalkan syirik, bid'ah dan maksiat kecuali kita mengilmui akan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-i'tiqad, meyakini. Beliau mengatakan, "Fa'idha alimta walam ta'taqib wastakbarta lam tuhaqqiq at-tauhid." Jika Anda mengilmuinya, akan tetapi Anda tidak meyakininya dan Anda sombong, ya, lam tuhaqqiq at-tauhid, maka Anda tidaklah mentahqiq tauhid. Kalau seorang mengilmui, ya, hakikat dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat, akan tetapi tidak memiliki etika keyakinan di dalamnya, maka tidaklah dia dikatakan orang-orang yang bertauhid. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 5. Allah berfirman tentang orang-orang kafir, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan, "Aja'ala alihata ilahan wahida?" Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak hanya menjadi satu ilah saja, sesembahan saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah suatu perkara yang sangat aneh. Dari perkataan orang-orang musyrikin ini menunjukkan bahwasanya mereka memahami makna, mengilmui akan makna dari kalimat la ilaha illallah. Mereka mengilmui. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah," katakanlah wahai orang-orang musyrikin, "La ilaha illallah." Tuflihu, misalnya kalian akan beruntung. Maka mereka mengatakan, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi satu sesembahan saja? Perkataan mereka ini menunjukkan mereka mengilmui akan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak meyakininya. Ya, mereka tidak meyakininya. Oleh karena itulah tidak mungkin kita dapat mentahqiq tauhid kecuali dengan meyakininya. Mengilmui, kemudian meyakininya, kemudian al-inqiyad, tunduk dan patuh, mengamalkan konsekuensi dari pengilmuan kita. Beliau mengatakan, "Fa'idha alimta wa'ta pada cawalan cungkit." Ya, jika kamu mengilmui dan meyakini, ya, tapi tidak tunduk patuh, tidak mengamalkan konsekuensi dari kandungan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, lam tuhaqqiq at-tauhid, maka Anda tidaklah mentahqiq tauhid. Seseorang yang dia telah mengilmui kalimat la ilaha illallah dan mengilmui hakikat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan dia pun meyakininya, tapi tidak mengamalkan kandungannya, maka tidaklah dikatakan orang yang mentahqiq tauhid. Ya, beliau berdalil dengan surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Ya, mereka tidak sombong, mereka sombong dalam artian tidak ingkiat, tidak menerima kalimat la ilaha illallah, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, "A inna la tariqu alihatina li syai'in majnun." Apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyakit yang gila? Alhasil, intinya, sesoleh Muhammad SAW mengatakan, idza hasala hada, ya apabila seseorang, ya dia telah memiliki tiga perkara ini, dia telah memiliki ilmunya, dan dia telah meyakininya dan mengamalkannya, ya maka orang ini adalah telah mentakik tokir, maka orang yang seperti ini berhak untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan sebelum mengatakan wala yahtaju an naqula insyaallah, dan tidak perlu kita mengatakan insyaallah. Orang yang mentakik tauhid pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidak perlu kita mengatakan insyaallah. Kenapa? Karena syariat yang telah menjelaskannya. Ya, syariat yang mengatakannya. Orang yang mentakik tauhid dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagaimana nanti dalil yang terakhir, ya hadis yang sahih yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan tetapi, tatkala yang kita menyebutkan person per orang, maka haruslah kita mengatakan insyaallah. Amma bismati li rajul al muayyan, adapun jika disadarkan kepada seseorang tertentu, ya, maka kita mengatakan insyaallah. Ya, insyaallah misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk dari orang yang mentakik fakir misalnya. Ya, tapi ada pun secara umum kita mengatakan orang yang mentakik tauhid pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak perlu kita mengatakan insyaallah. Tapi kalau kita sandarkan kepada seseorang, maka kita harus mengucapkan insyaallah. Ini penjelasan makna dari tauhid al-tauhid. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Mishki di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau menjelaskan bahwasanya wa tahqiqut tauhid ala hada ala darajataini. Jadi mentakik tauhid ini adalah memiliki dua tingkatan. Jadi orang yang mentakik tauhid yang dengannya dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab memiliki dua tingkatan. Yang pertama adalah darajatun wajibatun. Ya, tingkatan yang wajib. Yaitu dia meninggalkan apa-apa yang wajib dia tinggalkan dari tiga perkara yang tadi kita sebutkan. Ya, dia menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, perbuatan bid'ah, dan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua adalah darajatun mustahabbatun. Ya, tingkatan yang mustahabbah. Tingkatan yang mustahabbah ini, di samping orang ini telah meninggalkan kesyirikan, bid'ah, dan maksiat, tapi dia melakukan sesuatu yang lainnya. Yang disilakan di sini oleh Syekh Al-Syekh wa hiya alla yakuna bil qalbi syai'un min at-tawajjuh aw al-qasdi li ghairillah. Itu tidak ada dalam hatinya sesuatu pun, ya, dari tawajjuh, menghadapkan hatinya, menunjukkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni maksudnya hatinya, ya, seluruhnya dia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi iltifatun ila ghairillah. Tidak ada sedikit pun ya kecondongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu, maka ucapannya lillah. Ya, apa yang dia ucapkan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'luhu lillah. Apa yang dia lakukan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bal harakatu qalbihi lillah. Bahkan gerakan di dalam hatinya lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang luar biasa. Yang kita kemungkinan besar ini belum sampai pada tingkatan yang seperti ini, yang darajah wajibah saja tanda tanya, apalagi yang darajah mustahabbah. Yang para ulama ini, ya sebagian wapada akbar anha ba'du ahli ilmi, dan sebagian para ulama mengibaratkan orang yang mentakik tauhid ini sampai darajah mustahabbah adalah ayat roka ma la baksa bihi hadran mimma bihi baksa. Maknanya adalah meninggalkan sesuatu mana baksa. Ya. Ayat roka mana baksa dihi, dia meninggalkan sesuatu mana baksa dihi, yang secara hukumnya tidak apa ditinggalkan. Dilakukan tidak apa-apa. Secara hukum ini adalah satu perkara yang mubah. Ya, tidak ada apa-apanya. Tidak berdosa. Tapi dia tinggalkan. Kenapa? Hadron mimma bihi baksa. Karena dia takut ada apa-apanya. dia meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa, tapi takut ada apa-apanya. Dalam artian dia meninggalkan suatu perkara yang mubah, dia khawatir perkara yang mubah ini kalau dia lakukan memberikan bahaya pada dirinya, maka dia tinggalkan dari perkara-perkara yang mubah. Walaupun perkara tersebut adalah mubah, tapi karena dia khawatir, ya dia merasa kalau saya lakukan perkara ini bisa melalaikan diri saya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tinggalkan. Terus bagaimana yang tadi kita jelaskan, orang yang sampai darajat mustahabbah ini, ya gerakan lisan dia, perbuatan dia, bahkan gerakan hati dia, dia hanya tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama sekali dia tidak palingkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita jelaskan poin yang ketiga, bayan dalil, penjelasan dalil, yang mana di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab membawakan tiga dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang mutaqif tauhid. Dan dalil yang pertama yang beliau bawakan di sini adalah surah An-Nahl ayat 120 yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hal ini ada isyarah di dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Firanda, bahwasanya mentaqif tauhid ini suatu perkara yang sangat berat. Seakan-akan Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, kalau Anda ingin mentaqif tauhid, yang dengannya Anda bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka jadilah diri Anda seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah suatu perkara yang sangat sangat berat. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah imamnya al-muhaddithina bi tauhid. Imamnya orang-orang yang mentaqi tauhid. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala penjuru dunia ini dipenuhi dengan kesyirikan. Wa huwa waqtun namrud al-jahil al-mulhid alladhi idda'a ar-rububiyyah. Itu pada waktu ya berkuasanya seorang raja yang bernama Namrud, raja yang kafir, yang mulhid, yang dia mengaku memiliki sifat-sifat rububiyyah. Wa kana qaumuhu ya'buduna al-kawakib. Dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang menyembah bintang, yang mana mereka membangun untuk bintang-bintang tersebut patung-patung di bumi, ya, yang mereka meyakini bahwasanya ruh-ruh bintang yang ada di atas langit tersebut telah dibuatkan patung-patung tersebut di muka bumi ini, ya, maka ruhnya hadir di dalam patung-patung yang mereka buat. Jadi tatkala kaumnya Nabi Ibrahim membuat patung-patung, ya, itu hakikatnya mereka bukan menyembah patung itu, bukan. Itu hanya sebagai simbol dari sesembahan mereka yang intinya adalah bintang-bintang. Mereka meyakini dari patung-patung yang mereka buat di muka bumi ini, masing-masing patung ada ruh-ruh bintang yang berada di atas langit, dan mereka dinamakan dengan kaum Sabi'ah. Ya, orang-orang yang menyembah bintang ini, mereka ini hidup di negeri Babil, yaitu di Irak. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, Nabi Ibrahim mendakwahkan mereka, dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan berakhir dengan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari negeri Irak ke negeri Syam dan ke negeri Hijaz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mensifati beliau dengan empat sifat, kulluha min tahqiqi tauhid. Yang sifat ini semuanya ini termasuk dari sifat-sifat orang yang mentaqif tauhid. Jadi kalau kita ingin termasuk dari orang-orang yang mentaqif tauhid, maka kita berusaha memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml ayat 120, dan empat sifat ya yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60, dan empat sifat yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis yang nanti kita akan jelaskan dari Husain bin Imran. Jadi intinya di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan tentang 12 sifat dari orang-orang yang mentaqif tauhid. Adapun surah An-Nahl ayat 122 ini, Allah Ta'ala menjelaskan empat sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim AS, yang beliau adalah termasuk dari orang-orang yang mentauhid. Yang pertama, Allah berfirman tentang beliau, Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim AS adalah seorang ummah. Makna al-ummah, apakah makna dari al-ummah? Al-ummah maknanya adalah al-imamu wal qudwatu fil khairi linnasi ila an takuma sa'ah. Al-ummah maknanya adalah al-imam, seorang pemimpin, wal qudwah, dan seseorang yang menjadi panutan fil khairi di dalam kebaikan linnasi kepada manusia ila an takuma sa'ah sampai hari kiamat. Wa huwa al-imam alladhi jama'a jami'a sifat al-kamal al-bashari. Beliau adalah seorang imam yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat yang sempurna dari sifat-sifat manusia. Jadi sifat-sifat yang sempurna, maksudnya sifat-sifat sempurna yang ada pada diri manusia, dan sifat-sifat yang baik dan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang mana beliau alaihissalam adalah qudwah, ya, panutan di dalam amali, di dalam amal-amalnya, di dalam jihadnya, yang mana beliau berjihad menghadapi kaumnya dan beliau bersabar atasnya sampai-sampai beliau dilemparkan ke dalam api, kobaran api yang sangat besar, fasabara, maka beliau pun bersabar. Fayakunu makna al-umma, intinya makna al-umma yang ada pada diri Nabi Ibrahim di sini, kalau kita simpulkan ini ada empat makna dari al-umma. Yang pertama adalah al-imamu al-qudwatu fil khair, seorang imam yang menjadi panutan di dalam kebaikan. Ini sifat yang pertama, makna al-ummah yang pertama. Yang kedua, al-imam alladhi jama'a sifatil kamali wa sifatil khairi wa akhlaqal hamida. Itu seorang imam yang mengumpulkan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik dan akhlak yang terpuji. Kemudian yang ketiga, al-imam al-mu'allimu lil khairi. Yang ketiga adalah al-imam, seorang imam yang mengajarkan kebaikan, yang mendakwahkan kebaikan kepada manusia. Dan yang keempat, al-imam al-qudwatu fil ilmi wal amali wal jihadi was sabri. Yang keempat adalah imam yang menjadi panutan di dalam ilmu, di dalam amal, di dalam jihad, dan di dalam kesabaran. Ini adalah makna dari al-ummah yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat pada diri kita sendiri, kelihatannya kita masih jauh untuk memiliki sifat al-ummah. Ya. Kemudian yang kedua adalah qanitan lillah. Qanitan lillah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Al-qanitu berasal dari kalimat al-kunut. Al-kunutu yang secara bahasa maknanya adalah as-subutu wa-dawamu. As-subut tetap, wa-dawam senantiasa. Maknanya ay mudawaman wa-thabitan ala ta'atillah. Mudawiman wa-thabitan ala ta'atillah. Wa-liyatazazzahu anha. Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa dan tetap ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yatazazzahu anha, tidak menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari qanit, orang yang senantiasa dia tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alaihi salam muti'un lillah, thabitun ala ta'atillah wa mudimun laha fi kulli hali. Maka beliau itu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang taat kepada Allah, kemudian tetap di atas ketaatan kepada Allah dan senantiasa, ya, senantiasa melakukan ketaatan fi kulli hali, pada setiap keadaan senantiasa dia melakukannya. Kama anna ibnahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana anaknya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau adalah termasuk dari hamba yang qanit, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Beliau selalu mengingat Allah ala kulli ahyanihi, ya, pada setiap waktunya. Jika beliau inqoma dzakarallah, jika beliau berdiri ingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Wa in jalasa dzakarahu, dan jika beliau duduk pun beliau pun ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in nama wa in akala wa in qada hajatahu dzakarallah. Ya, fa huwa qanitun ana'al lail wan nahar. Ya, beliau jika tidur, makan, bahkan ingin membuang hajat pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa qanitun, maka beliau dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa, orang termasuk dari orang yang senantiasa, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baik malam maupun siang. Karena memang yang dituntut oleh diri kita, yang dituntut bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tetap di atas kebaikan, ya, senantiasa kita bermula sama di atas kebaikan, ya, dan tidak mengosongkan waktu kita di selain di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketaatan tersebut jumlahnya adalah sedikit. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa dilakukan walaupun sedikit. Misalnya kita hanya mampu untuk sholat tahajud satu rakaat, maka lakukanlah satu rakaat. Ya, asal senantiasa setiap malam kita lakukan. Jangan kita sholat tahajud, ya, kita mampuas nanti insya Allah saya ingin sholat tahajud langsung 11 rakaat, besoknya nggak sholat lagi, cuma ya lebih baik sedikit tapi senantiasa. Dan amal yang seperti inilah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena segala masuk waktu isya, insya Allah kita teruskan bagiannya. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم يعمل هذا مخلصا لله itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala la yasudu bihi riyaan wala sum'ah, yang mana beliau tatkala berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah memaksudkan dari amalan beliau karena ia ingin dipuji oleh manusia ataupun karena sum'ah. Ini makna dari qanitan lillah. Kemudian yang ketiga, hanifan. Di antara sifat Nabi Ibrahim adalah al-hanif. Al-hanif min al-hanif wa huwa fil lughah al-mayl. Al-mayl, al-maylu itu artinya condong. Apa makna wal murad bihi? Makna dari sifat yang ketiga dari sifat Nabi Ibrahim adalah al-hanif, yaitu al-mailu anisyirki wal mujanibu li kulli ma yukhalifu ta'ah wal mukbil 'ala Allah bit tauhid wat ta'ah, yaitu orang yang berpaling dari kesyirikan dan orang yang menjauhi segala sesuatu yang menyelisihi ketaatan, dan orang yang menghadap kepada Allah dengan mentauhidkannya dan dengan ketaatan. Ini makna dari al-hanif. Di antara sifat Nabi Ibrahim, beliau adalah al-hanif, yakni maknanya adalah al-ma'ilu al-syirki, beliau berpaling dari kesyirikan, menjauhi segala sesuatu yang menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun menghadap Allah dengan mentauhidkannya, dia menghadap Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat, walam yakun minal musyrikin, ai lam yakun musyrikan tula hayatihi, beliau tidaklah orang yang musyrik tula hayatihi sepanjang hidupnya. Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam maksuman anisyirki, beliau maksum, yang sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan, dan beliau tabarra'a, berbarok terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan, baro'atan tamatan, dengan sikap barok yang sempurna. Jadi memusuhi kesyirikan dan juga pelakunya dengan barok yang sempurna. Maknanya adalah beliau memutuskan qat'a ma bainahu wa bainal musyrikin. Jadi memutuskan antara beliau dan orang-orang musyrikin minal mawaddah, dari rasa cinta. Ya. Min ajlillah, yang dia lakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sifat bara yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memutuskan antara dirinya dengan orang-orang musyrikin, siapapun dia orangnya, bahkan mungkin bapaknya sendiri, beliau putuskan rasa cinta terhadap mereka. Kenapa? Li'annahum a'da'ullah. Karena mereka itu orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang beriman tidaklah boleh mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk dari orang yang musyrik, bukan termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. La biqalilin wa la bikathirin, tidak sedikit apalagi banyak. Ya, qata'a silatal mahabbati bainahu wa bainahum. Jadi beliau memutus ya tali rasa cinta antara dirinya dan antara mereka. Akan tetapi perlu diperhatikan di sini, sesuai Al-Fauzan menjelaskan, amma silatu ta'amul adunyawi fil masalih al-mubah fahada syai'un akhar. Adapun hubungan bermuamalah, muamalah dunia yang di dalamnya adalah maslahah-maslahah, kebaikan-kebaikan yang hukumnya mubah, ini sesuatu yang lainnya. Jadi diputus oleh orang yang bertauhid di antara Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memutus tali rasa cinta. Ya, al-bara ini letaknya intinya dalam hati. Kita berbara maksudnya adalah memutus perasaan cinta kita kepada orang yang melakukan kesyirikan, tidak berkasih sayang kepada mereka dan tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Ini adalah makna dari al-bara. Adapun at-ta'awun ad-dunyawi, tolong-menolong dalam perkara dunia yang di dalamnya ada maslahat bagi kaum muslimin, fahadala ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Hal ini dijelaskan, untuk lebih jelasnya di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang sikap Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang musyrikin dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah taala berfirman tentang beliau, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Walladina ma'ahu, yakni man min asba'ihi, dan orang-orang yang mengikuti beliau. In qalu liqaumihim, tatkala mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti beliau berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berbarok, berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum, dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah, kafarna bikum, kami ingkari. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kapan hal ini kami lakukan, bersikap barok kepada kalian, memusuhi kalian, membenci kalian, hatta tu'minu billahi wahda, ya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Yakni maknanya la tuqaribu bainana wa bainakum fil mawaddah, ya tidak ada kedekatan antara kami dan antara kalian di dalam mawaddah kasih sayang, di dalam memberikan pertolongan, di dalam persaudaraan selama-lamanya. Illa idza amantum billahi wahda, kecuali jika kalian beriman kepada Allah semata dan kalian mengingkari apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, kalian meninggalkan peribadahan kepada berhala-berhala. Fahina ini takunu ikhwanan, kalau seperti itu, nakunu ikhwanan, maka kami menjadi saudara kalian. Kemudian tsumma qala fil ayati allati ba'daha, ya kemudian Allah berfirman ya dalam ayat selanjutnya, laqad kana lakum fihi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sungguh pada diri kalian, ya bagi kalian, fihim, ya sungguh pada bagi kalian atas mereka, itu Nabi Ibrahim dan pengikutnya, ada contoh, ada tauladan yang baik bagi orang yang dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Dan barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, la yanhaakum, ini menunjukkan ya kita terhadap orang-orang musyrikin harus berbarak, itu kebencian di dalam hati, memutuskan tali kecintaan kepada mereka. Tapi dalam masalah muamalah duniawiyah yang di dalamnya ada maslahat, tidak mengapa kita lakukan kepada mereka. Oleh karena itu pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'alladziina lam yuqatilukum, Allah tidaklah melarang kalian atas orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian, tidak memerangi agama kalian dari orang-orang musyrikin. Ya, walam yukhrijukum, dan juga tidak mengusir kalian min diyarikum, dari negeri kalian, antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian di dalam agama ini. Kemudian tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Waktu sifirain, dan berbuat adilah kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ya, jadi kita bedakan ya. Ya, bahwa ini letaknya di dalam hati. Rasa kebencian ini letaknya di dalam hati. Ya, seandainya kita memiliki tetangga atau bahkan dia saudara yang non-Islam, maka secara asal kita berbau kepada dia, itu kebencian dalam hati, tidak mencintai mereka dan keyakinan yang ada pada diri mereka. Tapi tetap yang muamalah kita sehari-hari dengan mereka, kita tunjukkan muamalah yang baik, yang menunjukkan bahwasanya kita ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tetap bermuamalah yang baik, hak dia sebagai seorang tetangga, hak dia sebagai saudara kita, tetap kita penuhi. Ya, mungkin dengannya dia akan tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian kita jelaskan dalil yang kedua, itu surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai ayat 60. Kalau saya Muhammad Abdul Wahab yang menjadikan syahid, yang kalau antum melihat dari matanya, ya beliau hanya menukil ya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat yang ke-59, waladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Tadi dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan dalam kitabnya Iyanatul Mustafid, beliau membawakan menjelaskan pula ayat ke-57 dan ayat ke-60-nya, 57 sampai ayat yang ke-60. Yang intinya dalam surah Al-Mu'minun ini Allah pun menjelaskan tentang 4 sifat dari orang-orang yang mentaati tauhid, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat kulluha min tahqiqi tauhid, yang semuanya adalah termasuk dari sifat-sifat orang yang mentaati tauhid. Yang pertama, sifat yang pertama yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun yang termasuk dari tahqiq at-tauhid, Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka, ay khafu minallahi, khasyah ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ilmi bi'azamihillah, bi'azamatillahi wa jalalihi. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari di atas keilmuan. akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala jika mereka menyelisih Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan. Kalau kita belajar di dalam kitab para tafsir, ya di dalam kitab tersebut tatkala Syekh Muhammad Al-Wahhab menjelaskan berbagai macam ibadah, ya beliau membedakan antara khauf, khasyah dan rahbah. Kalau kita artikan di dalam bahasa Arab, khauf, khasyah dan rahbah itu artinya sama, yaitu artinya adalah takut. Tapi ini khauf, khasyah dan rahbah ini hakikatnya adalah memiliki makna yang berbeda. Kalau khasyah itu rasa takut terhadap sesuatu yang disertai dengan keilmuan. Ini makna dari khasyah. Kalau khauf, terkadang seorang takut terhadap sesuatu tapi dia tidak mengilmui sesuatu yang dia takutkan. Jadi khasyah ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan khauf. Itu keilmuan akan sesuatu, dia takut terhadap sesuatu yang dia disertai dengan keilmuan. Oleh karena itulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Innama yahsallahu 'alal ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Karena ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala didasari atas keilmuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan khauf. Adapun rahbah, ini rasa takut yang berkepanjangan. Rasa takut yang dialami oleh seseorang yang sifatnya berkepanjangan. Kalau dicontohkan oleh Ustaz Said, ya tatkala misalnya seseorang dia divonis, ya misalnya tanggal 25 bulan 3 ini, ya kamu dihukum mati. Misalnya, dipenggal kepalanya, misalnya. Maka tatkala vonis itu jatuh sampai tanggal 25 bulan 3 tersebut, tentunya dia akan terpenuhi dalam hatinya apa? Rasa takut dan cemas. Maka seperti ini rasa takut yang berkepanjangan dinamakan dengan rahbah. Ya, ini perbedaan antara khauf, rahbah dan khasyah. Ada orang-orang yang khasyah di sini, di antara sifat yang pertama adalah dia khasyah, memiliki perasaan khasyah termasuk dari amalan hati. Itu orang-orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keilmuan akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, dan takut dia terhadap dan dia wa in khalaqu, jika dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala jika menyelisih Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Nah, sekali bosnya fase ini termasuk dari amalan hati, termasuk dari amalan hati yang sangat agung yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Sebagaimana yang tadi sudah kita bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsallahu 'min ibadihi al-ulama. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua berdasarkan ayat yang mulia ini, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat Rabb mereka yu'minun, mereka beriman. Ayat maknanya adalah yusaddiquna bi hadzal Qur'an. Mereka membenarkan Al-Quran, wayatadabbaruna, mentadaburinya dan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka di dalam Al-Quran, fa'aluhu, mereka lakukan. Wa manahakum anhu tarakuhu, dan apa-apa yang Allah larang atas mereka yang terdapat dalam Al-Qur'an mereka tinggalkan. Wa ma akhbarahum bi sadaquhu wa amanu bihi, dan apa yang Allah kabarkan tentang Allah kabarkan kepada mereka tentang khabar-khabar yang ada dalam Al-Qur'an, maka mereka benarkan dan mereka mengimaninya. Dan apa-apa yang samar alaihim, sesuatu yang samar bagi mereka, raddu ilmaha ilallah, maka mereka kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 7, wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Ini terkait dengan ayat-ayat mutasyakkihat, ayat-ayat yang sama. Adapun orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan semuanya itu berasal dari Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari firman Allah, walladzina bi ayati rabbihim yu'minun. Jadi mereka mengimani Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian mereka mentadaburinya dan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, mengamalkan isi kandungannya, apa yang Allah perintahkan mereka jalani, apa yang Allah larang mereka tinggalkan, apa yang Allah khabarkan mereka benarkan dan mereka beriman kepadanya, dan apa-apa yang sama dari ayat-ayat mutasyabihat mereka kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang terhadap orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak melakukan kesyirikan. Jadi mereka tidak melakukan kesyirikan selama-lamanya, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Mereka selamat dari perbuatan syirik yang asghar, yang akbar, yang khafi, yang jahi. Ya, kemudian disini dikatakan walakin laysa ma'na hada, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, bukanlah maknanya bahwasanya mereka sama sekali tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak. Li'anna kulla ibni Adam khata', dikarenakan setiap yang namanya bani Adam pasti melakukan kesalahan. Walaysa bima'sumin, dan mereka tidaklah maksum, tidaklah terjaga dari perbuatan dosa, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Orang-orang yang mentakib tauhid, yang berhak masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu tatkala dia menghadap Allah sama sekali tidak membawa dosa syirik, bid'ah dan maksiat. Tapi bukan berarti mereka sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan dosa, karena bani Adam tempatnya khotok. Ya, yang namanya manusia selain para nabi dan rasul tidak maksum. Akan tetapi walakin, kata beliau, akan tetapi jika mereka bermaksiat, ya, maka mereka bertobat dan tidak senantiasa berada di atas kemaksiatan. Jika orang yang mentaati tauhid dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, tidak tetap berada di atas kemaksiatan, tapi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan fahisya atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus berada di atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar. Ya, dan Allah terima tobatnya sehingga tatkala dia menghadap Allah sama sekali tidak membawa dosa. Kemudian sifat yang terakhir yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang terakhir 60, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Maknanya adalah, dan orang-orang yang mereka yu'tuna ma'atau, maknanya orang-orang yang mereka melakukan ketaatan. Ya, makna dari walladzina yu'tuna ma'atau au ai minat ta'ah, itu orang-orang yang mereka mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilatun, yakni dalam keadaan hati-hati mereka takut. Takut kenapa? Takut bahwasanya amal ibadah yang mereka lakukan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertolak amal mereka, Allah tidak menerima amalan mereka. Maka Syaikhul Fauzan mengatakan, menjelaskan ayat yang mulia ini, dalam ayat ini di antara ciri-ciri orang yang mentaati tauhid adalah nafyun anhum al-ijab. Ya, mereka meniadakan pada hati-hati mereka perasaan bangga bi'amalihi, terhadap amal-amal mereka. Jadi mereka tatkala melakukan ketaatan-ketaatan sama sekali tidak ada usuk-ujuk. Ya, tidak bangga diri terhadap amalan yang mereka lakukan. Mereka melakukan amalan-amalan salih dan mereka takut kepada Allah, Allah menolak amalan mereka. Maka orang seperti ini tidaklah mungkin dia bisa seperti ini kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada khusyuk takut terhadap amalan yang mereka lakukan. Ya, bahkan mereka takut jangan-jangan amalan ibadah yang mereka lakukan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun khawatir ya amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, fa hum jama'u baina tha'a wal khauf, mereka menggabungkan antara ketaatan dan takut, melakukan ketaatan tapi ada unsur ya takut Allah Subhanahu wa taala menolak ibadah yang mereka lakukan. Mungkin karena dia merasa ya belum begitu sempurna di dalam melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba, masih banyak kekurangan ya. Contoh saja misalnya sholat, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang saat ini mampu sholat dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam benar-benar memahami, merenungi apa yang dia ucapkan. Penantum berusaha coba. Anda pernah dengar kajian Ustaz Zainal Abidin aja, betul aja katanya. Tidak bisa seperti itu, apalagi di level kita. Ya. Jadi masih banyak kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan. Maka orang yang seperti ini, tatkala dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut amalan ibadah yang mereka lakukan tidak diterima. Jadi mereka menggabungkan antara taat dan perasaan takut. Adapun orang yang takfir, orang-orang yang meremehkan fajama'u bainal qasri wal amni min maqillah. Jadi mereka menggabungkan antara malas beribadah dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang mulia ini, ya pernah berkata Ummul Mukminin Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan ayat yang mulia ini, awalladzina yu'tuna ma'ata wajilatun walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, faqalat Ummul Mukminin berkata, ya Rasulullah, ahumul ladzi yaznuna wa yasrabuna al-khamra wa yakhafuna an yu'adzabu bi dhunubihim, wa ya Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minum khamr, dan mereka takut mereka diazab dengan sebab dosa-dosa mereka? Jadi Ibunda Aisyah memahami ayat tersebut, ya, yang berada dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan seperti zina, mencuri, minum khamr, dan mereka takut Allah mengazab mereka atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu pun berkata, "La ya benar tansiti, tidak wahai anaknya asiti. Walakinnahu akan tapi mereka yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah yusalluna. Mereka adalah orang-orang yang salat, wa yusumuna, dan mereka adalah orang-orang yang berpuasa, wa yujahiduna, dan mereka adalah orang-orang yang berjihad, wa yakhafuna an turadda 'alaihim a'maluhum." Akan tetapi mereka takut amalan-amalan mereka tertolak. Nah, ini diantara sifat orang-orang yang mengutaki tauhid yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Ada pun sifat yang keempat, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan kali ini kita sudah menjelaskan 8 sifat dari sifat-sifat orang yang mengutaki tauhid. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan 4 sifat yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya yang sahih yang berkata Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sangatlah panjang dan banyak sekali faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salahnya semata-mata datangnya dari diri anak pribadi dari syaitan, benarnya dari sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa akhraf majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.